Hancur dan berkecainya hatiku bila ku terdengar berita perkahwinanmu. Gemetar hatiku diam tak terkata, menahan sebabnya di dada. Tahukah engkau sesungguhnya hati ini masih lagi menyayangi dan merinduimu, dan belum pun sempat ku membalut luka, kau menambahkan lagi kelukaan ini sampai hatimu. Setelah kian lama terpisah, ku harap akan bertemu lagi. Puaslah aku menunggumu, namun kau masih membisu. Rupanya engkau sudah pun ada pengganti diriku. Patutlah kau tak pedulikan ku. Oh, terpaksa aku hadapi kenangan lalu, terimbas kembali, terhiris hatiku. Terimbas kembali, teriris hatiku. Kau masih ku sayang, teriris hatiku.